Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة من أهل رضا الله تعالى ولرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وسلفنا الصالحون وعلى من وبه شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا قدوتنا إلى الله الحبيب محمد لطفي بن علي والسيد شيخ صبيب السيد شيخ محمد درواني وعلى من وحبيبنا أنيس وحبيبنا الشيخ بن عبد القادر السقاف من هوائج الدنيا الآخرة بسير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti at-tahirin. وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكة الله وملائكة المقربين وأئمة المجتهدين خصوصا سيدي إمامنا الشافعي وإمام حنفي وإمام الحنبلي وإمام مالكي وجميع سادتنا الصوفية المحققين خصوصا سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وسيد الشيخ محمد بأودين الشمبني وسيد أبي حسن الشادر وجميع أولياء دس الجبي خصوصا إلى حضرة مصنف هذا الكتاب سيد الشيخ أبي شجاع وإلى حضرة سيدنا أبي تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أن الله يهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرار أنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غضب عليهم الأضالين. آمين. وجميع رجال الأنصار الكرام في جواد ومرور بالأخص في أولياء دسوة الجبهة خصوصا الجليلة في هذه الدائرة سيد حسن منهج العابدين وكي حسن مؤمن وكي إلهام وإلى حضرة جميع شيخنا في الله أن الله يهدي نبي دائد محمينا بهما دمي دعاننا بركاته منصرا في الدين والدنيا الآخرة خصوصا سيد الشيخ صبيب سيد الشيخ محمد أرواني وسيد الشيخ مأمون أحمد وشيخنا بمد ودن محمد لطفي بن علي وحبيبنا الشيخ بن عبد القادر السقاف وحبيبنا أنيس بن علي الحبشي من حوائج وأسلم وفرهم والمنتسبين إليهم أن الله يهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويؤيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا

di dalam bulan Sya'ban. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanat. Kanjeng Nabi piyambak dalam hidup beliau, Kanjeng Nabi niku sedone yuswa pinten 63. Kanjeng Nabi nindakaken poso Ramadan niku 9 kali Ramadan. Kullaha nawaqis. Aitis atan wa ishrina yauman illa wahidan fakamilun. Dari 9 Ramadan itu yang genap 30 hari hanya sekali saja. Yang 8 kali berarti 29 hari. Niki nek dipun tafsirno teng ngene dawuh-dawuh pengendika teng ngene kitab Bajuri diterangaken. Hikmahnya apa? Mengapa kok Rasulullah berpuasa banyaknya malah justru 29? Ini tidak karena Rasulullah memilih 29, tapi karena di waktu itu ru'yah, nanti akan diterangkan lebih lanjut, artinya melihat bulannya itu istilahnya dari dimulainya Ramadan sampai pada akhir Ramadan itu memang pada waktu itu banyak-banyaknya atau bahkan 8 kali itu yang dilihat pada kondisi 29 hari. Dan ini hikmahnya adalah poso terselosongo likur nek memang niku dengan kaifiah yang benar karena memang melihat hilal. Bukan asal-asalan milih sing 29 apa 30, enak sing ndi, enak sing 29, bukan enak-enakan iki. Tapi benar-benar itu menurut ketentuan syariat, sumu li ru'yatih lah bahasanya. Berpuasalah kalian karena ru'yah, karena melihat. Nah, mangke ada beberapa hasil keputusan Bahtul Masail mengenai bab ru'yah akan saya sampaikan nggih kanggo ngilangno kemamangan. Dan sikap apa yang sebaiknya kita jalankan manakala terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil keputusan ru'yah atau masing-masing yang biasa terjadi di negara kita. Jadi memang di zaman Rasulullah banyaknya ru'yah atau memang komposisi Ramadan di waktu itu paling banyak justru yang 29 hari. Yang 30 hari hanya sekali. Dan ini hikmahnya tadi kembali lagi pada hikmah. Berarti urusan keutamaan itu bukan dilihat dari segi lebih banyaknya puasa. Kalau dipikir 29 kan lebih sedikit dibandingkan 30. Tapi tetap karena itu adalah muatan-muatan dari aturan syariat. Walaupun 29 ya keutamaannya ya sama dengan 30 hari. Ojo dianggap beda. Nah, lebih lanjut. Niki mengke kula aturaken karena memang masalahnya ngeten niki sangat selalu terjadi. Kleres kula winginane dipun kirimi saking Lirboyo saking rencang kula Mas Sibro namine, Sibro Melisi. Beliau ketua LBM di sana. Alhamdulillah kita ada hubungan khusus. Saya mendapat beberapa kiriman hasil-hasil Bahtul Masail yang kita lebih enak menyampaikannya karena ini sudah dibahas oleh ulama-ulama tentunya. Ada satu pertanyaan seperti ini. Melihat pengalaman Hari Raya Idul Fitri 1427 Hijriah kemarin yang mengalami perbedaan antara tim ru'yah PWNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa hilal telah berhasil dengan PBNU yang mengabaikan laporan tersebut karena alasan tertentu, setelah dianalisa ternyata apa yang dilihat oleh tim ru'yah PWNU Jawa Timur bukanlah hilal melainkan planet lain yang mendekati bumi. Pertanyaan, siapakah yang berhak? Iki mboten anu nggih. Pertanyaan ini bukan harus neruske omongan tentang ini planet atau gimana, tapi niki pertanyaan yang saya anggap ini mustaqil lah, berdiri sendiri. Yang ini fleksibel untuk setiap kondisi. siapa yang berhak untuk menetapkan dan mengikhbarkan hasil ru'yah? Ya, gelombang suli. Siapa yang berhak untuk menetapkan dan mengikhbarkan hasil ru'yah? Mengikhbarkan niku nyuwur-nyuwurke, mengikhbarkan, ngandake hasil ru'yah. Hasil ru'yah niku ngertos, ru'yah niku ngerti lho. Melihat hilal. Siapa yang harus menetapkan dan mengabarkannya kepada umat? Jawabannya, yang berhak menetapkan hasil ru'yah dalam kurung isbat, menetapkan itu maknanya isbat, adalah imam atau orang-orang yang diberi mandat untuk isbat, seperti departemen agama atau hakim daerah. Jadi kita sudah tahu bahwa isbat itu tidak boleh dijalankan oleh pribadi, ojo meneh kok organisasi, tidak boleh. Yang boleh memberikan isbat adalah sinten wau, imam. Di mana presiden kita menugas yang menurut nggih niki hasil keputusan bersama dari Nahdlatul Ulama bahwa diputuskan di zaman Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dulu bahwa kepemimpinan presiden yang ada di Indonesia ini secara dharuri bisyaukah, karena kedaulatan, maka disamakan seperti imamul a'zam yang ada di negara-negara Islam. Sehingga hukumnya ya sama seperti, dianggap disamakan seperti hukum-hukum negara Islam. Artinya seorang imam, presiden di sini ketika menugaskan kepada departemen agama ataupun hakim-hakim daerah untuk menjalankan ru'yah atau apa, menetapkan ru'yah atau isbat tadi, maka hukum itu berjalan dan harus dipatuhi oleh orang-orang muslim. Nggih, dieling-eling niku. Di sini ada keterangan dari beberapa kitab. Faminal muttafaq alaihi anna hukmal hakim aw qararo waliyil amri yarfa'ul khilaf fil umuril mukhtalaf fiha. Di sini fa idza asdarat as-sultanatu asy-syar'iyyatu al-mas'ulatu an isbatil hilal fi baladin islamiyyin al-muhkamah al-'ulya aw darul ifta' aw ri'asah asy-syu'unid diniyah qararan bisaumi awil iftar fa'ala muslimi dzalikal balati at-ta'ah. Jadi muslim-muslim yang ada di negara yang memang departemen keagamaannya atau sultanah asy-syar'iyahnya telah memutuskan tentang wujud atau menetapkan hasil ru'yah, harus mengikuti semua. Tidak boleh pribadi, golongan, jamaah, jam'iyah, tidak boleh mengadakan isbat itu. Paham nggih? Jadi jenengan kali kula iya, ya kudu sing hati-hati nek ana engko organisasi masing-masing yang tidak sejalan dengan isbatnya departemen agama, ya wis awake dhewe ra usah melu-melu. Wis beda guru ra usah ganggu. Setuju nggih? Lalu yang selanjutnya, adapun yang berhak mengikhbarkan adalah, siap mengikhbarkan itu ngabar-ngabar ke hasil isbat tadi adalah, siapa saja yang merasa melihat hilal atau orang yang menerima berita tentang terlihatnya hilal dari orang lain, sedangkan hukum ikhbarnya sebagai berikut. Satu, wajib. Bila muhbirnya, muhbirnya niku orang yang mengkhabarkan karena dia melihat hilal, itu dua orang yang adil, dan muhbarnya atau yang diberi berita adalah qadhi dalam rangka proses syahadah. Jadi wajib nek memang sing weruh iku wong loro, terus disampaikan kepada muhbar atau yang diberi, seorang diberikan berita adalah qadhi utawa departemen agama yang kalau di Indonesia ini untuk dalam rangka sebagai syahadah, kesaksian, supaya ini nanti ditelaah lebih lanjut oleh lajnah itbat. Yang kedua hukumnya boleh, artinya tidak wajib. Boleh apabila mukhbirnya yang ngabarke adanya hilal yang dilihat itu satu orang tapi adil, atau dua orang yang tidak adil asalkan tidak menimbulkan fitnah. Adil itu piye to, Pak? Adil niku wis gampangane ya. Wong sing kena dipercaya mboten fasik. Gampangane ngoten. Bon, terus apakah peruqyah? Apakah peruqyah? Peruqyah niku orang yang melihat. Dan hakim yang menyumpah, apakah disyaratkan secara mutlak harus ahli hisab? Di sini dijawab, peruqyah sing tukang nonton dan hakim tidak disyaratkan harus ahli hisab, harus ahli hitung-hitungan apa niku tanggalan. Kecuali menurut Imam Syubki yang mensyaratkan seorang hakim harus ahli hisab. Hanya saja sebaiknya bagi hakim menguasai ilmu hisab tersebut, dan bagi peruqyah dalam syahadahnya, kesaksiannya, harus mampu mengklarifikasikan posisi hilal secara detail. Jadi niki sudut pandang saya dari penglihatan saya sekian derajat begini. Niki nek diomongke secara detail yo, niki ilmu khusus mesti nipun niki bab tapi ini ilmu hisab. Tapi intinya lebih baiknya lah peruqyah itu juga, atau orang yang kesaksiannya itu dipungkinkan untuk menjadi pembahasan kesaksian dari lajnah itsbat tadi, semestinya beliau juga bukan hanya iso ngerti carane ngerti, tetapi ngerti posisi secara detail menurut hitungan hisab. Lah, dan alhamdulillah dideling-eling menurut yai kula, yai napa yai Syahroni Ahmadi niku, Indonesia niki sak Indonesia kabeh ini sudah ditanam semua orang-orang ahli ru'yah sing memang sudah kredibilitasnya ini sudah boleh dipanggil, gampangannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan mereka sudah dibina secara khusus bukan hanya pinter tentang ru'yah melihat, tetapi pandai pula dalam urusan hisab, sehingga hasil yang disampaikan itu akurat. Dari semua titik-titik matlak, matlak niku nggen panggenan ngeti wujude Bilal ing pundi mawon, ana teng pantai Kodok, ana teng napa Jeporo, ada di perbukitan-perbukitan yang tinggi, ada di gunung-gunung. Seperti bahkan di Gunung Muria pernah disebutkan oleh Kiai Syahroni. Niku teng mriku sedaya empun wonten tiang-tiang khusus yang sudah di bawah sumpah oleh Departemen Agama. Jadi awak dhewe wis ora usah. Wis gampangane ngono, besok sampai kapanpun asal negara Indonesia isih kaya ngeten iki, imam kita niku nggih imam sing imam yang secara daruri bisyaukah seperti sekarang ini, maka ora usah poso sadurunge ana keterangan dari pemerintah. Lah nek ana sing liyane ora usah ganggu, beda guru ora usah. Itu sudah ada tim-tim khusus untuk melu musyawarah rembukan. Nah, awak dhewe niku tim-tim penganutan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi niki sing kula terangke nggih, ilmu kanggo nganut ngono mawon. Paling tidak midannya kita atau daerah-daerah yang kita akan bahas untuk urusan bab ru'yah, bab hisab, akan saya detailkan sidik-sidik supaya awak dhewe nek anut ku yo ngerti karepe. Kenapa kita harus anut negara? Karena yang boleh berisbat netepke ru'yah adalah Departemen Agama. Itu napa mboten? Syu'un ad-diniyah, atau boleh dikatakan saltanah asy-syar'iyah. Bon. Terus ada satu pembahasan lagi nih. Ini penting sangat. Jika terjadi pertentangan. Pertentangan itu, ya pokoknya perbedaan pendapat antara ru'yah, melihat ru'yah niku yang menggunakan teleskop, gunakan alat teleskop, kanggo nginjen hilal modele iku dawa panjang niku. Nanti sumerep teleskop. Pun. Lah, umpama hasil dari rukyah menggunakan teleskop dengan rukyah bil ain, dengan rukyah dengan mata telanjang orang gunakno alat apa-apa, kok terjadi perbedaan? Mana yang harus didahulukan? Karena Rasulullah niku mengatakan sumuli rukyati ini ya tidak ada bahasa gunakno alat. Wis pokoke jenenge syariat iku ya mripatmu roh titik. Jadi menggunakan teleskop itu juga sesuatu yang tidak diajarkan secara awalnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebagai alat bantu untuk lebih mendetailkan hasil. Gimana kalau dua-duanya tadi, rukyah dengan langsung meripat atau dengan alat, kalau ada perbedaan, mana yang didahulukan? Jawabannya, bila pertentangannya antara rukyah yang menggunakan teleskop dengan rukyah bil ain, maksudnya dengan gokocok gowo meripat, maka tidak ada yang dimenangkan. Artinya sama-sama bisa dipakai. Jadi, tapi tetap niki mengke sing mengisbatkan udul lajnah isbat tadi lho nggih. Paham mboten? Jadi iki engko wong sing njen niku wae engko loro-lorone niki ya engko ya terus laporan ngelungore nggone departemen sing bagian isbat untuk sebagai syahadah kesaksian mereka. Nah, terus engko digodhok teng ngene lajnah isbat tadi, hasilnya tetap niku sing kudu kula njenengan tunggu niku hasilnya niku. Namun bila pertentangannya antara ru'yah bil ain, antara melihat meripat langsung dengan hisab ilmu astronomi, dengan ilmu hitung, dengan ilmu astronomi, maka yang dimenangkan adalah ru'yah bil ain, melihat langsung, itu yang dimenangi. Kecuali menurut Imam Syubki. Menurut Imam Syubki, memang beliau nanti ada pembahasan lebih lanjut istilah menangke ilmu astronomi. Jika dikatakan ilmu astronomi atau ilmu hisab itu secara qat'i jelas tidak mungkin adanya melihat rukyah, tidak mungkin bisa dilihat, maka menurut Imam Syubki memenangkan hal itu ya kudu menurut hisabe. Terus catatan, hukumnya bisa disamakan dengan ru'yah bil'ain, hukumnya hisab astronomi, apabila kecanggihannya tidak sampai setara dengan kemampuan melihatnya orang yang hadidul basar atau sangat tajam penglihatan. Itu kalau tetap mengkondisikan apa yang saya sampaikan, sebab ini yang umum adalah pengkondisian kita sebagai orang yang tidak mudeng rukyah dan tidak mudeng astronomi, sikap kita gimana? Paham betul? Jadi ini tadi ketika ada pertentangan macam-macam, ini yang proses tetap departemen yang di situ ada lajnah isbatnya. Kulon jenengan ya ora sah melamelu. Mereka nanti akan melaporkan kepada lajnah apa isbat, lalu nanti akan disampaikan kepada kita sekalian. Lah kita mengikutinya ngono lho. Ada satu atas satu pembahasan lagi dieling-eling. Ngeten. Ada masalah yang agak berbeda tapi yo jawe jane yo padha tahun 1427 permasalahannya. Hijriah ya riyen niki. Ketika Jawa Timur mengaku mengikhbarkan hasil rukyah dari Bangkalan tapi nyatane tidak di napa Departemen Agama tidak memaksakan hasil isbat. Istilahnya akhirnya dikon berhari raya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di sini ada pertanyaan, dalam perspektif hukum fikih, manakah di antara dua perbedaan hari raya di atas yang wajib diikuti oleh kaum muslimin? Maksudnya hari raya sing pundi, Pak? Di sini ada pertanyaan wau. Pertanyaane kula waca mawon sebab niki mengke jawabane nggih ngarah ring pertanyaan. Meski telah terjadi beberapa kali dalam satu dasawarsa ini, perbedaan hari raya Idul Fitri nampaknya masih menjadi bahan kontroversi menarik di sejumlah kalangan. Perbedaan ini bukan saja timbul karena perbedaan orientasi penetapan berdasarkan hisab atau ru'yah. Atau berbagai perbedaan dalam kurung khilafiyah teori ru'yah dan hisab. Teori hisab niku ya walahlah. Beda-beda kitab, beda-beda model cara niku. Di kalangan warga Nahdiyin sendiri terjadi perbedaan hari raya. PBNU dan pemerintah sepakat membuat keputusan isbat hari raya Idul Fitri 1427 Hijriah jatuh pada hari Selasa dan menolak hasil ru'yah di beberapa daerah. Tetapi PWNU Jawa Timur dengan berlandaskan hasil ru'yah di Bangkalan mengikhbarkan hari raya Senin. Daerah-daerah di Jawa Timur khususnya sejumlah PCNU pun menyikapi dualisme ini secara beragam. Ada yang mengekor hasil ru'yah serta ikhbar PWNU, sementara itu pemerintah melalui Departemen Agama tidak memaksakan hasil isbat yang dilakukan bersama sejumlah ormas Islam untuk diikuti, namun mempersilahkan umat Islam untuk berhari raya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, terus pertanyaannya, wau, dalam perspektif hukum fikih manakah di antara dua perbedaan hari raya di atas yang wajib diikuti oleh kaum muslimin? Jawabane iki eling-eling. Nek besok ana kedadian ngeten iki mleh kripun. Jawabane para ulama berbeda pendapat. Satu, Imam Subki berpendapat bila menurut ahli hisab pada suatu hari dinyatakan tidak mungkin terlihat hilal, maka hasil ru'yah yang menyatakan terlihatnya hilal pada saat itu tidak dapat dibenarkan. Mungkin menurut Imam Subki pokoknya menangke menurut apa sing jari hisab. Kalau memang secara hitungan tidak mungkin bisa dilihat, maka yang menyatakan terlihatnya hilal tidak dibenarkan. Karena menurut Imam Subki, validitas perhitungan hisab atas tidak mungkinnya ru'yah dalam hitungan hisab itu dikatakan tidak mungkin ru'yah oleh ahli hisab tidak dapat dimentahkan dengan ru'yah yang menurut Imam Subki hanya mampu mengantarkan pada taraf persangkaan atau dzon. Ketidakmungkinan melihat hilal ini harus berdasarkan pada instrumen ilmu hisab yang memadai dan dinyatakan pasti serta telah teruji kebenarannya. Jadi Imam Subki sing dibela iku ya ora asal hisab-hisaban. Jadi sing sudah qat'i, valid qat'i, sing wis cetha iki engko wis hitungane wis jelas lah ora wis muttafaq alaihim gampangane. Iki guru supaya sampean dadi ora gampang siji lan sijine ya nyalah-nyalake ya ora gampang mumet-mumetan. Apa mungkin ngajine iki malah wayah mumet ta ngenten niku ya mbah iki. Iki sebab nek ukara niki mboten ukara sing tertulis, saya sendiri nek ngomong kok dadine nglandur waduh banget. Jadi luwih apik saya bacakan langsung mawon hasil takriroh Basul Masail tadi. Menurut Imam Romli, benten melih niki, penentuan hilal hanya dapat dicapai melalui ru'yah atau istiqmal. Istiqmal ku piye to? Jenengan arep poso Ramadan iku modele nek cara Imam Romli hanya dua hal carane. Siji kudu istiqmal 30 dina memang. Wis 30 dina Sya'ban ya berarti sesuk mesti Ramadan. Nek dina iki wis tanggal 30 Sya'ban ya sesuk Ramadan wis ora ana 31. Dalam kalender ilmu napa hitungan rembulan iku ora ana 28 dina karo 31 udah ana. Yang ada hanya 29 dan 30 hari. Cukupnya lho. Mulih gawe selamanya. Dume wis jamaahe akeh. Wah, jadi arep gawe apa sini? Perkentiran piyambak lah. Niki. Yang kedua dengan ru'yah. Jadi nek menurut Imam Romli ya kudu ngerti ru'yahnya tadi. Buat roh tenan, roh tenan. Karena persaksian tentang muncul saksi merupakan hal yang mendapat legitimasi syariah dengan sabda sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Jadi menurut Imam Romli nyepeng dawuh Kanjeng Nabi niki. Pokoknya ora 30 dina sebab Sya'ban 30 dina, sesuk terus Ramadan. Oh, maka dalil kedua ya harus melalui ru'yah. Nek memang tanggal 29 iku di ru'yah sorene iku memang melihat hilal, berarti sesok bukan tanggal 30 tapi tanggal 1 Ramadan. Karena dalile jelas sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Nek cara Imam Romli dengan mengabaikan mungkin ataupun tidak mungkinnya ru'yah yang disampaikan oleh ahli hisab. Jadi nek Imam Subki niku ngoten niku. Imam Romli. Sehingga bila ada yang bersaksi bahwa hilal telah muncul, maka itu yang diikuti walaupun ahli hisab menyaksikan kesaksian ru'yah tersebut. Nah, sing penak sing terakhir niki. Imam Ibnu Hajar cenderung mengakomodir pro kontra penentuan hilal dengan mempertimbangkan ru'yah atau hisab. Loro-lorone diperhatikan. Yo ru'yah yo diperhatikan, hisab yo diperhatikan. Carane ngene. Beliau bersepakat untuk mementahkan orang anggap hasil ru'yah namun dengan syarat yang ketat, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh ahli hisab, maksudnya sing tukang astronomi, atas tidak mungkinnya ru'yah harus didukung dengan kesepakatan seluruh ahli hisab serta disampaikan oleh golongan yang mencapai jumlah tawatur atau jumlah mayoritas, jumlah banyak. Selanjutnya, tendensi ilmu hisab yang digunakan harus hisab yang valid, singkoti. Ora ono ulama yang mensangsikan model cara menopo hisab yang digunakannya. Telah berulang kali terbukti kebenarannya. Ini diantara syarat-syarat yang diajukan. Sehingga syarat niki ditempo melampah sedoyo menurut Imam Ibnu Hajar dimenangke kalih ru'yah itu. Jika tidak memenuhi persyaratan di atas, maka beliau menyatakan harus mengikuti hasil ru'yah. Terus kesimpulannya dari uraian di atas, fenomena perbedaan hari raya Idul Fitri yang terjadi pada tahun ini, artinya tahun di zaman ada permasalahan itu 1427, dapat dibenarkan sesuai dengan pendapat para ulama, baik yang melaksanakannya pada hari Senin maupun Selasa. Jadi intine nggih, sithik-sithik wonten pemahaman kangge kita sedaya bahwa inilah perbedaan di dalam Islam dan inilah rahmah, tetapi yang biasa berjalan di Departemen Agama niku sisteme ngeten. Diitung dilungokno niki. Diitung, jadi Departemen Agama itu ya punya ahli falak. Zaman riyen Kudus niku punya ulama kaliber ilmu falak namanya Mbah Kiai Turaihan Az-Zuhri Tajus Syaraf. Alhamdulillah kula riyen nate nderek ngaos beliau impun sepuh sangat. Niku nek umpama Departemen Agama yang ada di Indonesia, ru'yah, hisab, perhitungan astronomi itu dijadikan standar untuk mungkin dan tidaknya diru'yah. Tetapi berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi bahwa ru'yati wa abtiluri ru'yati, dan kata-kata ru'yah itu tidak ada makna lain kecuali melihat, maka panjenengan ini supaya enjoy banget nek mengikuti Departemen Agama, mereka itu di dalam merumuskan isbat adalah melalui hisab untuk menjadi pegangan mungkin dan tidaknya dilihat, tetapi finally hasilnya nanti tetap dari semua koresponden yang telah dipun sebar luaskan di Indonesia ini di tempat-tempat matlak tadi untuk mampu dan tidak melihat. Kalau memang di antara mereka itu ada yang lapor melihat, itu yang menjadi apa pijakan untuk merumuskan isbat. Di nek sedoyo niku memungkinkan mengapa umpama niku tanggal 29 ahli hisab ngitung sik. Tanggal 29 niku menurut ahli hisab ada kemungkinan diru'yah, ada kemungkinan hilal itu ketok. Nah, setelah terjadi ada kemungkinan, maka terus dibuktekno bil fi'al dengan kenyataan. Semua koresponden yang disebar oleh Depak tadi dituanya semua. Ada ndak laporan? Kalau mereka ada di antarane berarti proses hisab tadi dibenarkan dengan adanya ru'yah. Jadi kulon jenengan nek anut wis selain selamat itu adalah bahasa mayoritas. Setuju? Yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah bersama pertolongan Allah diberikan kepada jamaatul muslimin. Ulama uhum bimakna. Nggih. Jadi karena mereka mayoritas lebih layaklah kalau kita ini wong-wong sing awam, wong bodho kaya kula ngeten iki niru nderek mayoritas ulama, apalagi di situ ada konsep saltanah asy-syar'iyah, ada konsep kepemimpinan imam-imamul azam yang hukumnya dalam hal isbat ini benar-benar menjadi hal yang final. Karena tidak boleh memberikan isbat penetapan ru'yah kecuali oleh mereka-mereka yang berpangkat imam dalam hal ini departemen agama. Titik mudeng yang ngono ora yo ora patet. Wis. Aku rek nerangno nganti kemringet nang ngono. Alhamdulillah jenengan iki selamat. Jembo gawe yo gelem ngaji ndak walaupun yo ngontak ngantuk ndak. Saya wis mikir iki kok ngejar target apa piye. Hebat. Oleh nikmat seger kewarasan digawe ngaji, muga-muga uripe barokah. Ora kenginjen wong-wong ora nggo klambi kok dak. Nek iku sih aku ra melu-melu. Al aslu fi. Mbon, syahrul Ramadan niki iki kepengertian-pengertian mawon, pengertian sik. Niki supaya rada enteng-entengan. Karena saya memang kula piyambak niku nek ngaji kok terlalu syar'i banget nu. Saya khawatir hasil dari pengajian itu nanti serasa seolah-olah ada hal yang kurang. Karena tentu saya juga harus menyentuh rasa perasaan sehingga syariat ini benar-benar terteteskan oleh ilmu-ilmu setelahnya lah. Jadi orang gurung bahas halal haram dok. Tapi bagaimana kita menyentuh hati runarin nurani kita menjadi tiang-tiang sing gugu marang Gusti Allah. Allahumma amin. Nah, di sini keterangannya dikatakan disebut Ramadan iku sebabe apa to, Pak? Nah, di sini diterangkan, "Huwa syahrut tasik min syuhuril arabiyah." Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan secara Arab. Hitungan Arab, hitungan Arab lho. Nek jenengan ngarani hitungan bulan coro nasional lho. Januari, Februari, Maret, April, Mei terus dibagi-bagi. Sing Mei berarti wonge Gemini. Maksudnya itu ya gemi, loh. Jadi nyekel duit kita tahu mencolot. Jadi gemi. Tapi ada yang modelnya kayak Scorpion. Wah, itu kangen top terus. Ini mungkin wong-wong yang galak-galak itu ya model Scorpion. Ada yang apa mulai? Leo. Wah, ini wongnya kereng. Ini modelnya. Iki wong sing kereng-kereng iki bojone iki anu cepet-cepet mati dhisik iki modele iki. Mbah ora mudeng lho. Lah, utawa diitung cara Jawa apa? Sura sapar mulut bakdo. Terus dilawal madilakhir mbah ora mudeng. Iku hitungane kok ya beda meneh. Iku nek lahir dina malam Jumah Kliwon iku wah iku wonge dadi wong top. Wah, iku sebab barengi karo Kiai Slamet. Wah. Mbah ora mudeng tapi nggih wonten lah hitungan-hitungan ngoten niku wonten nek cara Arab niku jenenge dipal. Hitungan Arab nggih ngoten Muharram, terus napa? Safar, terus apa? Apa? Hah? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sak terusipun. Niku nggih hitungane macam-macam, ana fal, ana pal, pal Arab modele. Hitungan niku ana modele. Jeneng iki oleh jeneng iki iki engko mentune sapa? Di jumlah, nek diuset jumlahe dikurangi 12 12 12 turahe pira? Nek turahe siji, engko berarti nasibe kaya Nabi Adam. Manake akeh ning bler-bler. Ana model ngoten niku, aku tau maca kok macam. Mbok nek sing ora ndek anak terus bler-bler iku mbok piye? Mbok iku manut Nabi sinten nek mboten. Ana sing Nabi Ibrahim putrane sae-sae, ana sing model ngoten niku. Lah nek iku iso diathok-athek lah. Lah nek diitung kok kira-kira metune siji ya karek tambahe jenenge ditambah, ngono mawon to. Asare jenenge Toha. Lah diganti si Toha. Ngono kan dadi berubah ta jenenge. Aja ngono ah. Jeneng niku memang ya nek apik ya apik tur ya memang kabeh iki cocok. Oh kaya jeneng kula ngenten iki kabeh cocok. Abdullah. Ku nek manggon nang Arab cocok, nek kota Plesungan ya cocok, nek desa Wonogiri ya cocok. Lah nek ndinggon cocok. Di jeneng liyane ya engko sik. Ya kan. Ana wong jenenge Sukar. Nah, iku kudu manggon nang Jawa, ku mang nek manggon nang Indonesia, nang gone Jakarta kono, wah iku maknane malah ora bener iku. Sukar dadine angel to. Nah, iku manggone kudu nang manggone nang Jawa. Nek manggon nang Arab medeni wong, sukar iku makna sukara maknane apa? Mendem. Halo, halo. Wong mendem. Dadi sing jenenge sukar model yo ngeple-ngeple ngene. Menawang jenenge kaslan niku manggone kudu nang Jawa sebab nek nggone nang Arab iku maknane malah rasa-rasa aras-arasen. Dadi wong kriyep-kriyep nang ngaji seneken tak turu. Sing fleksibel ku Abdullah iku lho, nek dinggone cocok. Andani kok. Jenengmu pindah, pindah. Jeneng kok Joko, ha ini kurang pas. Aku di bojo jek Joko. Lah iku malah medene wong. Ku mbah niate mbah piye ngene ku ya ora mudeng aku. Aku ora nyindir sing jenenge Joko lho. Ya nek jengakno ku ya sing benar. Ya kudu duwe niat sing apik. Apa? Wa huwa afdhalus syuhur. Wulan Ramadan niku wulan sing paling mulia. Wa summiya Ramadan kilali annahu indama wada'al Arab asma' asyhur wa faqa hadza syahr syiddatal har. Fa sammuhu Ramadan minan ramdha ay syiddatil har. Kok iso diarani Ramadan iku ngene critane. Ana sing ngarani dek zaman wong Arab njengake jeneng Ramadan itu pas ngepasi bulan itu bulan yang sangat panas banget. Karena Ramadan niku sangka kalimat romdo maknane syiddatil harri, banget panasnya. Ana sing ngarani gila li annahu yarmi yarmi dudunub ayahriqa ay romdu dunub. Ana sing maknani lah iki sing terakhir iki sing perlu dicepeng napa? Ramadan niku bimakna romdu dunub, ngobong dosa. Jadi Ramadan niki memang bulan sing khusus kanggo ngobong dosa. Insyaallah apa wae iki butuh diobong. Awak niki kok umpama ora kena matahari, jalan darah akan beku. Kecuali tiang-tiang sing dikantuk aunillah wa quwwatihi wa qudratihi ta'ala. Ati jenengan duwe ati niku perlu diobong. Makane nek tiyang sing ngerti tentang hitungan kalimat Allah itu diucapno Allah Allah Allah Allah Allah Allah ini jumlah hitungan itu gampangane ngono mawon. Dari kalimat alif, lam, lam, ha yang lalu digabung dan diucapkan Allah, Allah, Allah. Ini mengandung energi yang panas. Yang panasnya itu kalau sering dibaca mengakibatkan al-gair. Teyeng hati ini menjadi terkelupas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau dibaca, ini ada, maka nenek ber... mirip toriqoh biasanya pun niku nanti ada anjuran setelah berwirid toriqoh khususnya tidak boleh minum air dulu. Supaya panas tubuh yang diakibatkan daripada niki mengke, daripada wiridan Allah, Allah, Allah utawa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ini, itu mana menggrok-grokke semua tayang-tayang sing ana nang jerone. Makane lucu nih, sampean nek kepengin niteni, nek jenengan wiridan iku awal-awale kan lara rasane. Awake kaya gebuki kabeh. Anu ya, niki mengke diwirid bar salat zuhur, apa bar salat maghrib karo bar salat subuh. Wah, bar salat subuh kon wiridan. Wah, abote wis. Nek njenengan ayu ting-ting nonton dangdut, wah anteng, ngepiar-ngepiar ngono sana. Nah, pada waktu jenengan wiridan itu perang di dalam hati Anda. Apa to ati itu apa to? Ati niku latifah rabbaniyah al-qa'imah bi syakli napa as-sunubari. Fi syakli as-sunubari. Jadi sing jenenge ati niku latifah, sesuatu kelembutan-kelembutan rabbaniyah sing bangsa kepengiranan yang memang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Yang di mana itu berdiri bertempat di tempat yang namanya jantung sanubari. Nah, di tempat yang jantung itu bukan berarti sing lara jantung berarti atine ora waras, ora. Ana wong sing ati jantunge iki lara tetapi hatinya penuh dengan kebaikan. Bapakipun Maulana Habib Syekh naminipun romonipun Mbah Kiai Habib Abdul Qadir niku diceritakan oleh kakaknya yang namanya Habib Jamal niku. Ayah beliau dulu ketika mengalami proses gerah, wong maklum wong namine tiyang gerah, namanya sakit jantung. Ini lucu. Ketika jantungnya ini umat, beliau langsung bersegera ke masjid. Ditanya oleh putra-putrane, "Bah, wong nembe gerah mbok teng griya mon, Bah?" Jawabane, "Aku iki tenang nek nang masjid." Dan seolah-olah memang cita-citanya itu senengane ya wis pokoke pengen apa ae ya masjid. Nah, sedangkan kita yang tidak punya sakit jantung, senengane ndluham, ndluham tok. Nah, iki kira-kira sing nah, makane yang namanya as-sunubari ini bukan jantung yang dohirnya, ya memang iku dohir ya, tetapi jantung di dalamnya itu loh. Ada latifah rabbaniyah yang ini nek kapan jenengan maksiat, latifah-latifah ini akan menjadi hitam karena ada titik-titik hitam dari maksiat kita. Tak tak dan itu kalau bendino ngarap dari mulai penyakit-penyakit sing macam-macam akhirnya menjadi penyakit-penyakit sing super nemen apa niku sing asale gur asal duwe penyakit sidik-sidik goblah lali marang Allah mengke munggah-munggah dadi ujub dadi hasud dadi takabur. Nah, nek wis takabur niki masyaallah ngantek Gusti Allah dawuh nang hadis qudsi. Ketahuilah bahwa takabur al-gumede itu pakaianku. Barang siapa yang memakai pakaianku bernama kibria, gumede itu tadi, maka seolah-olah dia itu melorot pakaianku. Dan saya akan memusuhi orang itu. Ini perlu diantem ini, penyakit-penyakit ini, ireng-ireng nok gonatin ini perlu diantem. Di antara ini pun, dikir marang Gusti Allah. Likuli syai'in syaqalah wa syaqalatul qalbi dzikrullah. Iki disikat. Makane nalika disikat ku abot. Sampeyan arep nuju ring majelis dzikir abot, arep diajari wiridan abot. Arep menentukan aku pokoke kudu melu iki, melu Syekh Abdul Qadir, melu Imam Syadzili, melu Imam Rifai, melu sinten abot rasane. Karena apa? Mangke nek sampean kelampahno iku awal-awale ya ati ku ya kaya ditusuk-tusuk niku. Berat rasane. Koyang panjenengan. Wah, wiridan terus wah. Tapi besok nek pun hasil, nek pun sampean paksa. Nggih ujug-ujug ati niku berstandar hati yang tumakninah. Wiridan piye wae ya penak rasane. Ketika itu terjadi, itulah halawatul iman. Itulah manisnya iman. Ketika itu terjadi, maka semua goncangan kehidupan ini tidak akan begitu terasa bagi hati kita. Tapi kalau kepentingan rohaniah, ketika hati kita tidak kita masukkan ke dalam tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala berupa zikir tadi, ngapunten. Masalah yang hanya sekecil wiji sawi mawon akan terasa berat seolah-olah niku gunung sing ditibakno nang dhuwur awake dhewe. Karena apa? Karena dengan adanya kita berzikir kepada Allah, menjalankan syariatnya Allah, niki mengke insyirah jembar dodone. Nek pun jembar dodone iku padha karo nate kula terangke banyu niku nek segelas kok diwehi uyah sak cakupan ya pahit, asin ngantek pahit. Tapi nek banyune sekolah diparingi gunapa uyah masalah secakupan yo rasane pun mboten asin. Apa meneh nek banyune niku sekali. Maka daripada itu tinggal jenengan iki butuh apa ora. Aja rumangsamu sangger aku mbok gawe oleh duit masalah kehidupan saya pasti akan terselesaikan. Kone aku gajiku tambah. Wah. Sampai BlackBerry ini ditulisi, moga-moga gaji tambah, moga-moga gaji tambah terus. Mbah iku ke BlackBerry ini coba kurang mudah. Ini yura apa-apa, ini ku pertolongan yang pengirat. Tapi orang-orang itu, tidak ada orang yang tidak memperbaiki hatinya terlebih dahulu akan merasa puas dalam kehidupan ini. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Ora mungkin ana wong cukup nok jero ati, nok jero atine ketika hati itu sendiri tidak dicukupkan. Kalau dia merasa nek wis 1 juta engko cukup, nek 2 juta engko cukup, alah mas yo 1 miliar lho. Pikirane niku pun bebas. Tapi kalau hati sudah penuh dengan iling marang Allah, itu nanti akan insyirah jembar jadi cepat gampang. Rumongso cukup hidup ini wis dipandang sebagai pandangan iman. Aja nyalahno sampean ring ikhtiar. Ayo Pak, aku sedina wis mbok gawe. Ayo mbok gawe aku ya aja iso wiridan. Apa wong wiridan ya kudu tengok-tengok. Nah, tapi ya lebih daripada itu kita juga harus punya garapan wiridan sing tenanan iku. Nah, termasuk puasa ini iso manasi suhu tubuh kita akan panas, termasuk hati kita akan menjadi napa? Halo? Terkelupas penyakit-penyakit barokah nglakoni poso. Fadilatus shaum keutamaan nglakoni poso. Wassaimina wassaimati walhafizina furujahum walhafizat والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Wong sing dijanjekno Allah satu oleh pangapura, loro oleh pahala yang besar sekali adalah wong-wong lanang sing poso, wong-wong wadon sing poso. Nomor loro, wong-wong lanang sing jaga kemaluannya lan wong-wong wadon sing jaga kemaluannya. Yang ketiga, wong-wong sing eling marang Allah lan wong-wong wadon sing eling marang Allah. Jadi telu niku ora iso dipisah. Pengen oleh pangapura, ya telu-telu niku dilakoni, ya poso, ya eling marang Allah, ya jaga kemaluane. Ning otomatis, nek poso iku otomatis. Wong nek poso insyaallah gerak-gerik napa sing jenenge syahwat itu tidak akan voltasenya itu tidak akan tinggi-tinggi. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. He wong nom-nom, nek kowe duwe sangu, kawino. Nek ora duwe sangu, amal wa man lam yasati fa'alai bisawum. Ya poso. Sebab poso niku menggantikan iso nglemesno syahwate. Niku mawon nek saged kula terangaken. Jadi motivasi kita hari ini adalah puasa Ramadan adalah sarana untuk membakar semua tubuh-tubuh kita napa dari dosa-dosa yang bertempelan khususnya yang ada di dalam hati-hati kita. Mugi-mugi yang kita jalankan bisa ditompok oleh Gusti Allah lan nuhaken keberkahan zahir wa batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib. Turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana. Ya wasi'al karami Muhammadun Sayyidul kaunaini wasaqalaini walfari urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahifala abarra fi kaunila min huwala. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya kareem.